talinu lahumul julud. Kulit-kulit kita ini masih lembut untuk mereka. Tidak merinding bulu kuduknya. Tapi wala tatma'innu ilaihimul qulub. Tapi hati-hati kita enggak tenang dengan mereka. Penguasa yang jelek tapi tidak sadis, tidak kejam, tidak membuat bulu kuduk kita berdiri. Tapi hati kita enggak tenang. Akan ada penguasa semacam itu. Belum mengatakan setelah itu, summa yakunu umara. Kemudian akan ada nanti para penguasa. Tashma'izzu minhumul qulub. Hati-hati ini ketakutan lari dari mereka. Wa taqsha'irru minhumul julud. Dan kulit-kulit kita ini berdiri bulu kuduknya dari mereka. Penggambaran penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang sadis. Membuat orang merinding. Faqala rajulun. Maka ada seseorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala nuqatiluhum? Apakah kita tidak memerangi mereka saja? Qala, maka Rasulullah sallallahu wasallam menyatakan, la, tidak boleh. Ma aqamu fikum shalah, la ma aqamu shalah. Tidak boleh. Selama mereka masih mengerjakan ibadah sholat. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam musnadnya. Juga dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab sunnah. Dalam riwayat yang lain dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Ad bin Hatim, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al, fadakar syar. Wahai Rasulullah alaihissalam, kita tidak bertanya kepada engkau tentang ketaatan kepada orang yang bertakwa. Ketaatan kepada penguasa yang bertakwa. Tetapi kami bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang penguasa yang berbuat demikian, yang berbuat demikian, yang berbuat demikian. Disebutkan kejelekan-kejelekan. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kamu semua kepada Allah, dengarkan dan taati penguasamu itu. Ini juga dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab sunnah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Riwayat ini sangat tegas. Rasul memerintahkan kita untuk memiliki prinsip yang sama. As-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan mentaati penguasa kita walaupun dia berbuat begini, berbuat begini, berbuat begitu, disebutkan secara umum, mubham, semua perkara kejelekan. Kejelekan apapun yang ada di benak Anda, yang kamu tuangkan, dimasukkan dalam kata-kata tadi. Fa'ala wa fa'al. Satu prinsipnya. Asyad wa ta'ah. Mungkin ada yang datang tanya, Ustaz, gimana penguasa kita ini koruptor? Yisma'u wa ati'u. Tata lagi yang lainnya, Ustaz, gimana penguasa kita gak cuma korupsi, tapi tiga, Ustaz, KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme, Ustaz. Isma'u wa ati'u. Nah gitu ya. Gimana, Ustaz, penguasa kita itu senangnya itu dangdutan di lapangan seperti itu. Dia yang maju, yang nyanyi-nyanyi di depan banyak masyarakat yang ada. Bahkan Allahul Musta'an Ustaz nyawar-nyawar. Jawabannya kita katakan sama. Isma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati penguasa tadi. Itu kan syarat. Mungkin lebih kejam lagi. Gimana Ustaz? Penguasa kita itu kejam. Ahlus sunnah wal jamaah dakwah dipersempit. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, dilarang, dan segala macamnya. Kejam. Terkait dengan masalah pergerakan dakwah kita ini. Jawabannya, isma'u wa ati'u. Ada lagi mungkin yang lapor lagi, Ustaz, gimana penguasa kita ini? Masyarakatnya ditekan. Masyarakatnya ditindas. Dan segala macamnya. Jawabannya juga sama. Isma'u wa ati'u. Barakallahu fikum. Lafadznya umum. Walakin man fa'ala wa fa'al wa dzakara syarr. Jadi yang kami tanyakan ialah mentaati penguasa yang berbuat demikian, demikian, demikian, demikian, dan dia sebutkan kejelekan. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan ittaqullaha wasma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati penguasa kalian taati. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain berkaitan dengan penguasa yang hanya mementingkan urusan pribadi, tidak sekalipun memperhatikan kepentingan rakyat. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Abu Hunaidah Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Sa'ala Salamah ibn Yazid al-Ju'fi radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Wa'il ibn Hujr radhiyallahu an, pernah suatu kali sahabat Salamah bin Yazid al-Ju'fi radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, katanya Salamah radhiyallahu anhu bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna? Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu kalau memimpin kami, penguasa-penguasa, mereka meminta haknya dari kami, tetapi mereka tidak menunaikan haknya kami, mencegah haknya kami. Apa yang engkau perintahkan kepada kami, ya Rasulullah? Katanya Wa'il ibn Hujr, fa'aradu anhu. Rasul berpaling dari Salamah, tidak jawab. Tsumma sa'alahu fa'arada anhu. Ditanya lagi yang kedua kalinya, berpaling lagi dari Salamah radhiyallahu anhu. Tsumma sa'alahu fi tsaniyah aw tsalitsah. Ditanya lagi yang kedua atau yang ketiga oleh Salamah bin Al-Ju'fi. Fajadzabahu Al-Ash'ath ibn Qais. Begitu yang ketiga kalinya ditarik Salamah tadi, ditarik oleh Ash'ath ibn Qais radhiyallahu ta'ala. Sudah. Artinya, jangan diulang-ulang seperti itu. Rasulullah menjawab, tanya terus. Tarik, sudah. Ternyata Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, isma'u wa ati'u. Itu kata Rasul. Dengarkan penguasa kalian dan taati penguasa kalian. Sama prinsipnya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, innaha satakunu ba'ti atharah, innaha satakunu ba'ti atharah wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya akan ada, akan terjadi nanti sepeninggalku atharah, Asara itu penguasa yang meminta haknya tetapi tidak menunaikan haknya rakyat, itu asara. Wa umurun tunkirunaha, dan akan terjadi perkara-perkara yang kamu ingkari, perkara yang mungkar dari penguasa. Qalu ya Rasulullah kaifa ta'muru man adraka minna dzalik. Wahai Rasulullah sallallahu wasallam, apa yang kamu perintahkan kepada kami, kepada kami orang yang mendapati hal itu nanti? Qala, maka Rasulullah sallallahu wasallam menyatakan dalam sabdanya, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kalian menunaikan, kalian tunaikan haknya mereka yang menjadi tanggung jawab kalian, dan kamu memohon kepada Allah Azza wa Jal haknya kalian. Masya Allah. Tidak memberontak, tidak mencela, tidak mencaci maki, tidak demo, tidak yang lain-lainnya. Sudah tunaikan haknya mereka yang merupakan kewajiban kalian, sementara haknya kalian mohon kepada Allah Azza wa Jal. Masya Allah. Ini barakallahu fikum sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lainnya lagi, pokoknya banyak sekalian, disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Ibn Abi Asim dalam sunnah, kitab sunnah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bertanya, pernah bersabda. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, isma' wa ati' fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alaika. Wa in akalu malak wa darabu dhahrak. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengarkan dan taati penguasa kamu, fi usrika, ketika kamu kesulitan, dalam kondisi kamu sulit, wa yusrika, dalam kondisi kamu lapang, wa mansyatika, tatkala kamu semangat, wa makrahika, tatkala kamu enggak suka, wa atharatin 'alaika, dan walaupun ada atharah atas kamu, yakni penguasa yang meminta haknya namun tidak memberikan hak rakyatnya. Kata Rasulullah, wa in akalu malak, walaupun mereka penguasa tadi memakan hartamu, wa darabu dhahrak, dan mereka memukul punggungmu. Syahidnya pada kata-kata ini, wa in akalu malak wa darabu dhahrak. Walaupun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu, dengarkan dan taati penguasa tadi. Barakallahu fikum. Itu penggambaran penguasa yang sangat kejam, merampas harta rakyat. Barakallahu fikum. Didengarkan dan ditaati, barakallahu fikum. Yang seperti ini fanatina azakumullah, yang susah diterima oleh masyarakat. Kalau penguasanya adil, penguasa yang mensejahterakan masyarakatnya, penguasa yang punya program-program gratis terus, senang masyarakat. Tapi kalau sudah berjumpa dengan pemerintah atau penguasa yang kejam, penguasa yang merampas harta rakyat, yang terjadi tengah-tengah masyarakat demo. Ya apa ya? Ya kan? Pemerintah punya proyek pelebaran jalan raya, jalur selatan sempit. Misal, demo sempit. Nah, dialihkan pantura ke pada selatan, jangan kelapakan semua ya, Pak. Nah, bikin proyek pelebaran jalan raya, semua rumah-rumah yang ada di pinggir jalan dibuldoser kabeh, Barakallahu fikum. Bukan diganti ganti untung. Dibuldoser semuanya. Suruh minggir. Tidak ada ganti rugi atau ganti untung. Diukur sama pemerintah sebelah sananya 10 meter. Tengah-tengah. Sebelah sana 10 meter. Jika ada satu rumah sebelah kanan, satu rumah sebelah kiri, semuanya kena sepanjang jalan. Harapullah. Ya, pindah. Dipindah, angkut sendiri atau bulldozer. Harakallahu fikum. Kira-kira kalau ada program demikian, masyarakat nuntut apa enggak ya, Pak? Nuntut. Heboh. Wah, segala macamnya. Oh, ini adalah haknya kami. Ini saya punya bukti. Sertifikat tanahnya. Ini rumah SHM. Ini punya saya. Saya legal di sini, bukan ilegal. Ini saya bangun sendiri dan segala macamnya. Tidak peduli, kata penguasanya. Ambil sendiri atau bulldozer. Oh, iya kan. Ya bakal perang. Tapi kalau prinsipnya Islam, ikhwanuddin azakumullah, as-sam'u wa ta'ah. Ini semua akan diambil, sam'an wa ta'ah. Di bulldozer, sam'an wa ta'ah. Duh, kok ketawa? Itu yang dikatakan Rasul. Wa in akalu malak, walaupun dia memakan hartamu. Saya bacakan sebuah atar. Disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dan juga Al-Khalal dalam kitab Sunnah, Al-Ajuri dalam kitab Syariah, dari Suwaid Ibn Ghafalah radhiyallahu rahimahullah, salah seorang tabi'i kabir. Qala li Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada suatu kali pernah sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada aku. Kata Umar, la'allaka an tukhallafa ba'di. Barangkali kamu akan memiliki umur panjang sepeninggalku. Mungkin kamu akan panjang umurnya setelahku nanti. Umar menasihati, fa'ati' al-imam. Maka ta'ati imammu, penguasamu. Wa in kana 'abdan habasyiyah. Walaupun dia seorang budak dari Habasyah. Wa in zalamaka fasbir. Kalau penguasa kamu menzalimi kamu, sabar. Wa in darabaka fasbir. Kalau penguasa kamu memukul kamu, sabar. Wa in ta'aka ila amrin man qasatin fi dinik, kalau penguasa kamu mengajak kamu, menyeru kamu kepada perkara yang membuat kurang pada agamamu, man qasa fi dinik, kurang pada agamamu, faqul, katakan, sam'an wa ta'ah. Saya mendengar, saya mentaati. Dami duna dini. Darahku boleh, tapi bukan agamaku. Wala tufariqil jamaah. Dan kamu, kata Umar bin Khattab, jangan berpisah dengan al-jamaah. Masya Allah. Al-jamaah adalah imam dan penguasa dan masyarakat. Hakadai. Wa in akalu malak wa darabu dhahrak. Walaupun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu. Masya Allah. Ini yang susah ya, kan ya. Banyak yang protes dengan kebijakan pemerintah yang kejam semacam ini. Tapi prinsip yang harus sunnah, ditaati. Sam'an wa ta'ah. Atau lagi asyik, istirahat siang-siang di rumah. Tiba-tiba datang mobil penguasa lengkap dengan kompinya. Duh, ramai. Dabai, kok ramai sekali. Depan rumah saya. Turun pemerintahnya. Semua yang ada di rumah Anda disita. Ada apa, Pak? Jangan banyak bicara. Kamu Keluarga kamu kalau ingin selamat, keluar dari sini. Semua yang ada di rumah kamu disita. Mau diambil dengan paksa. Masya Allah. Gimana ya, Fani, kira-kira ya, Fani? Ngelawan atau? Loh, berarti emang aja. Ngelawan atau? Ngelawan. Iya, ngelawan. Kok enak kan gitu ya. Tapi prinsipnya ya, Fani. As-sam'u wa ta'ah. Sam'an wa ta'ah. Ayo pengawal atau para maka bilang apa kalau anak buahnya tadi? Semua perabot tadi ambil. Sam'an wa ta'ah. Kan gitu ya. Bongkar lemari dia. Semua bajunya ambil. Tapi yang melekat itu bukan antum masih yang sisa ini, Fani. Antum baik-baik kasih obong toh ya, Fani. Sam'an wa ta'ah. Semuanya diambil. Sehingga dari mulai perabotan lemari-lemari yang namanya alat masaknya kantum. Semua diambil. Semua dipreteli. Sampai tinggal rumahnya toh. Alhamdulillah tidak rumahnya. Barakallah. Jawabannya sam'an wa ta'ah. Diambil sam'an wa ta'ah. Barakallah. Ludes semuanya. Lari. Sam'an wa ta'ah. Sampai nangis-nangis. Ya itu perasaan manusia kan ya. Nangis dikarenakan habis semua. Tapi prinsip terprinsip harus mendengar dan mentaati penguasa. Walaupun mereka memakan harta kita, walaupun memukul punggung. Itu masih harta. Lebih kejam lagi. Ayo tengkurap. Apa tengkurap ya? Ternyata dia memukulkan cambuknya di punggung kita. Isbir, kata Umar. Wa in zalamaka fasbir, sabar. Wa in darabaka fasbir, sabar. Barakallahu fikum. Tidak diperbolehkan sedikit pun untuk memberontak. Barakallahu fikum. Seperti itu prinsip yang diajarkan dalam Islam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah bersabda, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang membenci sesuatu dari penguasanya, hendaklah dia sabar. Hendaklah dia sabar. Fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultani shibra famata illa mata mitatan jahiliyah. Sebab tidak ada seseorang pun dari kalangan umat manusia yang memberontak penguasanya satu jengkal saja kemudian dia mati, melainkan yang mati seperti mati jahiliyah. Memberontak jengkal saja berontaknya ya kan, dikatakan sudah mati jahiliyah. Muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW menggambarkan penggambaran yang lain. Tentang masalah penguasa ini. Kata Rasulullah SAW. Satakunu umara. Akan ada nanti para penguasa. Wasayakumu fihim rijalun. Dan akan tampil dari penguasa-penguasa tadi rijal. Sosok-sosok penguasa. La yastannuna bisunnati. Wa la yahtaduna bihadi. Mereka tidak bersunnah dengan sunnahku. Tidak pula mengambil petunjuk dengan petunjukku. Beliau mengatakan lebih lanjut, qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Hati mereka adalah hati setan dalam bentuk jasad manusia. Itu sebuah penggambaran penguasa yang sudah luar biasa parahnya. parah terkait dengan pribadinya, parah pula terkait dengan roda pemerintahannya. Tidak menggunakan sunnah Rasulullah SAW sebagai undang-undang negaranya. Di sisi yang lain dia sebagai penguasa yang kejam, penguasa yang sadis, kayak setan hatinya itu. Tanya oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, apakah boleh bagi kita untuk memberontak mereka, perang dengan pedang melawan mereka? Maka Rasul mengatakan, la, tidak boleh. Illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Tidak boleh kecuali kalau kamu melihat dan menyaksikan kekufuran yang sangat nyata pada penguasa tadi, dan kamu memiliki hujahnya, petunjuknya, buktinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh memberontak sedikit pun sampai diyakini itu penguasa kafir. Berarti selama dia masih muslim, dan di antara ciri-cirinya adalah ma aqamus shalah, selama mereka menegakkan salat, sezalim apapun, sekejam apapun, tetap harus ada prinsip as-sam'u wa tha'ah. Masyaallah. Dalam Sahih Muslim pula dari Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, khiyar wa immatikum alladhi tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, wa shirar wa immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Penguasa-penguasa kalian yang terbaik adalah penguasa yang kalian cinta kepada mereka, mereka cinta kepada kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka mendoakan kebaikan untuk kalian. Dan penguasa-penguasa yang paling jelek di kalangan kalian adalah penguasa yang mana kalian membenci mereka, mereka benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka, mereka pun juga melaknat kalian. Ditanyakan oleh para sahabat, kulna ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Ya Rasulullah, apakah tidak kita habiskan mereka? Kita basmi mereka dengan pedang-pedang kita. Berarti secara perasaan sama ya, ya, mesti berontak. Kok demikian penguasa itu? Sikat aja. Barakallahu fikum. Qala, maka Rasul mengatakan, la, ma aqamu fikumus shalah. La, ma aqamu fikumus shalah. Tidak boleh. Tidak boleh kamu berontak selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Tidak boleh memberontak selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahuna fakrahu 'amalah wa la tanza'u yadan min ta'ah. Dan apabila kalian melihat atau menyaksikan dari penguasa-penguasa kalian sesuatu yang kamu benci, maka bencilah amalannya dan jangan mencabut tangan ketaatan, jangan memberontak. Katakan maksiat, maksiat, haram, haram, tetapi tidak boleh memberontak selama dia masih muslim. Jelas ya kawan ya? Sangat gamblang hadis-hadisnya Rasulullah alaihi wasallam yang menjelaskan tentang prinsip ini. Sekarang saya bacakan penjelasan para ulama terkait dengan prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah yang mulia ini. Diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, disebutkan dalam kitab Manaqib Ahmad ibn Hanbal karya Ibn Jauzi rahimahullah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan, ajma'a sab'una rajulan minat tabi'in wa immatil muslimin wa fuqaha'il amsar ala anna sunnah allati tufiya 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya wala yakhruju 'alal umara'i bisayfi wa injaru, telah sepakat 70 orang dari kalangan tabi'in, imam-imam kaum muslimin, para fuqaha dunia, mereka sepakat bahwasanya sunnah yang mana Rasulullah SAW meninggal dunia di atas sunnah tadi, di antaranya tidak boleh memberontak penguasa dengan pedang walaupun mereka zalim. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa menukilkan madhabnya li hadith dalam masalah ini. Beliau mengatakan madhabu ahli al-hadith tarkul khuruji ala al-mulukil bughat wassabru ala zulmihim ila ayyastariha birbarun au yustaraha min fajir. Madhabnya ahli hadith tidak memberontak penguasa-penguasa yang lalim, yang semena-mena, dan bersabar atas kezaliman-kezaliman mereka sampai penguasa yang baik tenang atau ditenangkan dari penguasa yang fajir. Jadi sampai digantikan penguasa yang baik atau dimatikan, diwafatkan penguasa yang fajir. Itu mazhabnya ahli hadis. Barakallahu fikum. Diriwayatkan atau dinyatakan oleh al-imam al-Barbahari rahimahullah, al-imam al-Hasan ibn Ali al-Barbahari rahimahullah, dalam bukunya Syarh Sunnah, beliau mengatakan wala yahillu qitalus sultan wala al-khuruju alaihi wa injar walaysa fis sunnati qitalus sultan fa inna fihi fasada dunya wa din. Tidak halal memerangi penguasa, tidak boleh pula memberontak penguasa walaupun dia zalim, dan tidak termasuk sunnah Rasul berperang melawan pemerintah, sebab berperang melawan pemerintah padanya ada kerusakan agama dan kerusakan dunia. Masya Allah. Hadza wadih. Dinyatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, disebutkan dalam manaqib al-Imam Ahmad al-Ibn Jauzi rahimahullah, disebutkan dengan mengutip penggal-penggal menyesuaikan dengan pembahasan kita. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wa minal iman, wa minal imani as-sam'u wa ta'ah lil-a'immah wa amiril mu'minin al-bar wal-fajir. Termasuk keimanan mendengar dan mentaati para penguasa dan amirul mukminin yang baik ataupun yang fajir. Walaysa li ahadin ayyata'ana 'alaihim wa la yunazi'uhum. Tidak boleh bagi siapapun untuk mencela mereka atau memberontak mereka. Wa man kharaja 'ala imamin min a'immatil muslimin faqad shaqqa hadzal kharij 'asal muslimin wa khalafa al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang memberontak seorang penguasa dari penguasa-penguasa kaum muslimin, maka pemberontak tadi berarti telah memecahkan tongkat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin. Berarti dia telah menyelisihi sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna al-khariju mata mitatan jahiliyah. Kalau yang memberontak tadi meninggal mati, dia mati sebagaimana mati jahiliyah. Wa la yahillu qitalus sultan wa lal khuruju alaihi li ahadin minan nas. Tidak halal berperang melawan penguasa, tidak pula memberontak dia bagi siapapun dari kalangan umat manusia. Faman fa'ala dzalik fahuwa mubtadi' ala ghairi sunnati wat tariq. Barang siapa yang berbuat demikian, perang melawan penguasa atau memberontak penguasa, maka dia adalah ahli bid'ah, tidak di atas sunnah, tidak di atas jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Kita resapi baik-baik sebuah riwayat atsar dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardah, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, menceritakan, lamma kharaja Abu Dzar ila Rabadah, ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an keluar menuju ke Rabadah, tempat pengasingan beliau. Laqiyahu rakbun min ahli al-Iraq. Dia disusul, dijumpai, ditemui oleh rombongan dari orang-orang Irak. Faqalu, mereka menawarkan, ya Abu Dzar, qad balaghana alladhi suni'a bika. Wahai Abu Dzar, telah sampai kepada kami berita tentang apa yang diperbuat tentang kamu. Ini anggapannya mereka penguasa mendzalimi Abu Dzar. Faqid liwa'an, pancangkan bendera. Ya'tika rijalun masyik, akan datang kepada kamu orang-orang yang kamu kehendaki. Pancangkan bendera pemberontakan, akan datang kepada kamu orang yang kamu kehendaki. Bayangkan, ditawari jadi pemimpin pergerakan untuk melawan penguasa. Ini kalau di zaman sekarang ini, Masya Allah, tawaran yang menarik. Akan dibikin yang namanya Republik Robadah Bersatu atau gimana gitu ya. Atau Gerakan Rakyat Robadah. Barakallahu fikum. Mungkin begitu. Tapi bagaimana jawabannya Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun jalil. Beliau mengatakan, qala mahlan mahlan ya ahlal Islam. Pelan-pelan, tenang-tenang wahai kaum muslimin. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sayakunu ba'di sultanun fa'izu. Akan ada sepeninggalku sultan, penguasa, maka muliakanlah penguasa itu. Manil tamasa dhullahu thagara thagratan fil Islam. Barang siapa yang mencari kerendahan penguasa tadi, mengharapkan kerendahan penguasa tadi, berarti dia telah membuat sebuah lubang dalam Islam, celah dalam Islam. Walam yuqbal minhu taubah hatta yu'idaha kama kanat, dan tidak akan diterima taubatnya hingga dia mengembalikan lubang tadi sebagaimana semula. Barakallahu fikum. Itu jawaban yang sangat mulia dari sahabiyun jalil. Mahlan mahlan ya ahlal Islam. Tenang-tenang wahai kaum muslimin. Si. Ada hadisnya Rasul yang mengatakan demikian. Artinya kalau kemudian beliau menerima tawaran tadi, memancangkan bendera perang melawan penguasa, itu berarti termasuk pemberontak. Berarti dia telah membuat sebuah lubang dalam Islam, tidak akan diterima taubatnya sampai mengembalikan sebagaimana siakala. Dan akan susah ya ikhwan. Kalau sudah, tadi sahabat Abu Dzar menolak. Kalau sudah kewibawaan pemerintah dan penguasa dijatuhkan oleh masyarakatnya, diinjak-injak oleh rakyatnya, maka tidak akan bisa kembali sebagaimana sedia kala. Itu sesuatu yang real, yang nyata. Contoh yang paling gampang ya, negara kita Indonesia Raya ini. Barakallahu fikum. Ketika suara reformasi santer diserukan dan disuarakan, berupaya untuk mereformasi Orba. Barakallahu fikum. Dulu penguasa begitu berwibawa, disegani dalam luar negeri, ekonomi merata, nyaman, semuanya murah. harga ratusan, ada yang puluhan rupiah, ratusan rupiah, nggak banyak-banyak, kan gitu ya. Bensin 600, barakallahu fikum. Begitu penguasa diinjak-injak oleh rakyatnya sendiri. Dalam sejarah Indonesia begitu kelam, gedung DPR, MPR menyemut, dikuasai oleh rakyatnya. Dijatuhkan, didemo, wah, hancur. Sampai lengser Prabon presidennya. Barakallahu fikum. Semenjak itu terjadi, ini perkara real yang enggak mungkin dipungkiri. Semenjak itu peristiwa terjadi sampai detik ini, Indonesia Raya tidak bisa mengembalikan kejayaannya sebagaimana semula. Begitu ya? Loh. Sepakat tak ini? Hadahullah. Terjadi yang namanya gerakan separatis di mana-mana. Barakallahu fikum. Pemisahan dari negara terjadi. Kekacauan di mana-mana. Ekonomi goncang. Semuanya goncang. Yang semangat untuk mereformasi masyarakat, begitu kejadiannya enggak diharapkan, ngeluh juga masyarakat. Begitu pemerintah sekarang menaikkan harga BBM sampai harganya sekarang berapa ya? 6.500, ngeluh diri. Barakallahu fikum. Tidak bisa kembali sebagaimana semula. Thulmatun la tusad, sebuah celah yang tidak bakal bisa ditutupi lagi. Maka pelaku-pelakunya pada masa itu, barakallahu fikum, dengan riwayat yang dibacakan tadi, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mampu mengembalikan sebagaimana sedia kala. Bagaimana mungkin bisa mengembalikan ke kondisi sedia kala? Orang-orang yang zaman dahulu kala masuk dalam gerakan reformasi menyatakan reformasi telah gagal. Reformasi telah gagal. Barakallahu fikum. Tokoh-tokohnya sudah sembunyi semuanya di balik apa ya? Barakallahu. Apalagi mengembalikan kepada sedia kala. Fallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal, ini harus diresapi baik-baik. Larangan untuk memberontak penguasa dan bersabar atas kezaliman-kezaliman yang ada pada mereka, memuliakan mereka pada batas yang syar'i, mendengar dan mentaati mereka dalam perkara yang syar'i. Barakallahu fikum, dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka semua juga dalam perkara-perkara yang syar'i. Yang berikutnya, ini kan terkait dengan mentaati penguasa yang zalim. Yang berikutnya, terkait dengan kita mentaati penguasa dalam semua keadaan kita, dalam suka dan dukanya kita, susah dan senangnya kita. Jadi kitanya, masyarakatnya. Disinggung tadi dalam beberapa riwayat, barakallahu fikum, yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, di antaranya ikhwan fillah a'azzakumullah, saya bacakan lagi hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda alaika sam'a wa ta'a fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alaika. Hendaklah kamu mendengar dan mentaati penguasa kamu pada masa sulitmu, pada masa senangmu, ketika kamu semangat, ketika kamu tidak suka, dan asarah alaik, dan ketika penguasa itu tidak menunaikan hak-haknya kamu. Sehingga mentaati penguasa itu betul-betul lillahi ta'ala, sepenuh hati ikhlas lillahi ta'ala, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Intitharul amr, melaksanakan perintah. Ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah SWT. Mentaati penguasa itu bukan timbal balik, Penguasanya baik, baik. Penguasanya kejam, kejam juga. Penguasanya zalim, zalim balik. Tidak. Mentaati penguasa bukan di saat-saat senang saja. Ketika rezekinya lapang, melimpah, begitu. Taat, ayo taat. Mau apa? Taat. Begitu rezekinya susah, taat. Taat-taat apa? Tidak ada kesejahteraan, taat-taat. Dan begitu ya, dalam semua keadaan. Senang, sulit, susah, suka, duka, yang kita semangati, yang kita benci, semuanya. Kita harus mentaati penguasa kita dalam semua keadaan. Barakallahu fiikum. Hadza wadihun wallahu ta'ala lamu bis-shawab. Ini secara global. Ini semuanya fanatina azakumullah sekali lagi. Kalau dilaksanakan oleh masyarakat Islam, masyarakat kaum muslimin, maka akan tercapai yang namanya al-ijtima' al-'am, syamil. Persatuan yang umum, yang merata di semua negeri. Kalau ini tercapai barakallahu fikum, maka akan terwujud dengan sendirinya sebuah bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh. Dan ingat, ini yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang kafir. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh musuh-musuh agama. Barakallahu fikum. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Terus apa lagi ya Fan sekarang? Hah? Sebagai penutup majelis, sebagaimana yang disampaikan tadi, bagaimana kita mensikapi fenomena yang ada ini, barakallahu fikum, mensikapi pilpres yang sekarang sampai pada hari vonis. Saya tidak tahu beritanya sudah ada pengumuman atau belum ini. Belum. Kapan diumumkannya? Setahu saya hari ini, tapi jam berapa saya nggak tahu. Hah? Loh, diundur. Usulnya antum atau resmi diundur? Hah? Diundur. Hah? Oh, jam 4 nanti. Masya Allah. Tuh kok tahu? Alhamdulillah ya Fanya. Naam ya Fanya. Hanabitina azakumullah. Sesungguhnya masalah ini berulang-ulang ya Fanya. Dikarenakan pemilihan-pemilihan presiden, pemilihan-pemilihan legislatif dan segala macamnya. Bukan sekali dua kali terjadi di negara kita. Barakallah. Berkali-kali terjadi di negara kita. Sehingga sama prinsipnya, enggak ada perubahan sama sekali, barakallahu fikum. Naam. Dan sudah ditulis lengkap di majalah Qawaidnya antum. Oh, haruskah kita mencoblos? Lengkap insyaallah, semua fatwanya ada di sini. Hah? Mantap, jelas, gamblang, tidak ada A, B, C, D, E. Satu kata. Barakallahu fikum. Maka ya, sebagai khulasa saya, kita semuanya tentu sudah tahu sistem yang diberlakukan di Indonesia Raya ini ialah sistem demokrasi. Ad-demokratiyah hukmu sya'ab nafsaha nafsahu binafsih. Demokrasi itu adalah hukum rakyat dari rakyat untuk rakyat. Itu merupakan hukum yang kufur, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala lantang suaranya dalam masalah semacam ini. Tegas beliau mengatakan demokratiyatu kufrun. Demokrasi itu adalah kekufuran. Ketika beliau mengomentari salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin di Yaman, Abdul Majid Az-Zandani, kalau di Indonesia PKS, ketika dia menganjurkan orang untuk pemilu dan segala macamnya, dan mengatakan demokrasi adalah syura. Asy-Syamu bin Hadi rahimahullah menegaskan demokrasi itu kufur. Demokrasi itu adalah kekufuran, bukan syura. Walaula ta'wila kafartu, kata Jafri. Kalau bukan dikarenakan takwilnya dia tadi, aku akan kafirkan sendani. Berhubung dia mentakwil, maka tidak kafir. Waktu perkara yang sangat wajar. Dari demokrasi ini, fanatina'azakumullah, melahirkan sistem-sistem dalam pemilihan, barakallahu. Melahirkan yang namanya intikhabat. Itu bahasa Arabnya, intikhabat, pemilu, pemilihan umum. Menggunakan suara rakyat. Siapa yang tertanya, itulah yang menang. Barakallahu. Intikhabat. Tayyib. Intikhabat itu sendiri, barakallahu fikum, memiliki sekian banyak mafasid. Sangat banyak. Dikumpulkan oleh Syekh Abu Nasr Muhammad Ibnu Abdillah Al-Imam Hafizahullah dalam kitab beliau Tanwirul Ghulumat. Tanwirul Ghulumat. Tebal bukunya segini. Sekian banyak poin kerusakan di sana yang tegas-tegas khulasahnya bahwasanya al-intikhabat adalah perkara yang haram. Tidak dibenarkan secara syar'i, barakallahu. Maka ifan abdina azakumullah, ketika terjadi pemilihan yang semacam itu, sikap kita pun juga sangat jelas secara agama. Tidak ikut campur, tidak ikut-ikutan di dalam pemilihan. Pemilihan entah kepala daerah, legislatif, atau presiden, selama masih menggunakan sistem yang semacam ini. Barakallahu. Dikarenakan caranya yang asyari, caranya yang melanggar bimbingan agama Allah Azza wa Jalla. Tidak ikut campur. Barakallahu fikum. Apa yang dinukilkan dari sebagian fatwa masyayikh, barakallahu fikum, tayyib, tidak ada seorang pun yang menghalalkannya secara mutlak. Tidak ada yang mengatakan boleh secara mutlak, tidak. Mereka semuanya tahu haramnya demokrasi. Mereka semuanya tahu tentang haramnya intikhabat. Tetapi mereka dihadapkan pada sebuah kasus ketika ada al-dhararan, dua kemadharatan antara memilih dan tidak. Memilih madharat dan memilih madharat. Maka mereka menggunakan kaidah akhafud dhararain. Dipilih yang paling ringan kemadharatannya. Barakallahu fikum. Itu kan namtina azakumullah ketika kondisinya darurat. Barakallahu fikum. Yang namanya kondisi darurat itu sebuah kondisi yang kalau tidak kita lakukan akan menghancurkan kita. Menghancurkan badan kita, fisik kita, agama kita, Pak. Akan rusak. Dan tidak ada lagi solusi yang lain kecuali itu. Ada beberapa ketentuan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah darurat. Dan pastinya barakallahu fikum, itu fatwa keluar ketika kasusnya Aljazair. Ada sebagian yang memfatwa demikian dan mengatakan tidak boleh. Barakallahu fikum. Kalaupun kita menggunakan fatwa mereka hanya pada kasus yang serupa, itu pun nyatanya barakallahu fikum gagal total. Yang dihasilkan gagal total. Apa yang dikatakan sebagai akhafud dhararain tidak terjadi sedikit pun. Hancur lebur. Kemaslahatan yang dicapai tidak tercapai sedikit pun. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Sementara yang ada di Indonesia ini, fanatina azakumullah, dalam pandangan kita tidak ada yang memadharatkan. Apa ada yang bermadharat, ya, Pak? Apa ada yang kurang pada jiwa kita, tanah kita, rumah kita, fisik kita, dakwah kita? Apa ada? Presiden yang terburuk di Indonesia ini aja, ketika dia tampil, dakwah tetap jalan, tidak ada masalah. Dakwah salafiyah terus jalan, kondisi kita tidak ada masalah, ya, walaupun ribut di ibu kota sana. Tenang, tidak ada apa-apa. Tidak kemudian antum ditindas, antum dibasmi, salafiyin dihancurkan. Tidak ada kemudian dakwah salafiyah ditindas, diredam, ditutup, disegel, juga tidak ada. Berlalu ya kan? tidak ada sedikitpun kondisi yang dikatakan darurat dalam keadaan yang mau dinaikkan ketika itu adalah yang paling buruk yang ada di Indonesia ini. Bahkan sebagian ulama mengkafirkan dia. Barakallahu. Berarti yang sekarang ini. Barakallahu. Sehingga tetap kembali kepada kaidah asal, dikarenakan dengan sistem demokrasi, sistem pemilu intikhabat, maka kita tidak ikut campur. Ketika ada yang bertanya di sini, haruskah kita mencoblos? Jawabannya tidak. Barakallahu fikum. Jawabannya tidak. Jadi ingatkan, ketika kita tidak ikut mencoblos atau memilih satu dari dua calon presiden sekarang ini, barakallahu fikum, itu bukan berarti kita anti pemerintah. Tidak. Prinsipnya sudah dijelaskan tadi. Bukan berarti kita benci pemerintah, anti pemerintah, pemerintah. Tidak. Sudah diterangkan tadi prinsipnya. Tapi tidak ikut campur dikarenakan murni alasan agama. Tidak dibenarkan menggunakan cara demokrasi atau pemilu. Selesai. Kita hanya mentaati mereka dalam perkara ketaatan. Illa ayyumara bima'siyatin. Faida umira bima'siyatin fala sama'a wala ta'ah. Kecuali kalau diperintahkan dengan kemaksiatan. Bila diperintahkan dengan kemaksiatan, maka tidak mendengar dan mentaati dalam perkara tadi. Hadza wadhih. Tidak ikut campur, barakallahu fikum. La a wala fi. Wala nomor urut satu atau dua. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Kemudian juga nanti na'azakumullah. Seperti yang perkara ma'ruf di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun yang nanti menjadi penguasa Indonesia, baik yang nomor urut satu atau yang nomor urut dua, barakallahu fikum, kita yakini sebagai penguasa Indonesia yang sah, kita dengarkan, kita taati dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Itu jelas. Mau yang menang Prabowo Subianto, penguasa kita, semina watona. Mau yang menang adalah Joko Widodo, semina watona, penguasa kita. Barakallahu. Hadza wadhih. Tayyib. Hadza wadhih. Kemudian qolamtina asakumullah, tidak dibenarkan kaum muslimin terutama ahlu sunnati wal jamaah ikut larut di dalam ketegangan yang ada. Ketegangannya ini lagi tegang-tegangnya ya Pak. Nah, tegang ini. Siapa yang menang ini? A, B, itu dua, tegang ini. Tidak dibenarkan larut di situ. Apalagi sampai pada tingkat anarkis. Apalagi sampai pada tingkat yang lebih daripada itu. Tidak dibenarkan. Dikarenakan terang-terangan kita mengatakan mereka semuanya berkompetisi, bertarung untuk memperebutkan sebuah kekuasaan. Barakallahu. Itu merupakan perkara yang nadamah fil akhirah. Kesengsaraan, penyesalan di akhirat nanti. Maka jangan ikut campur. Ahlus sunnati wal jamaah dan Islam memberikan prinsip yang jelas. Bersatu. Adanya persatuan, adanya kebersamaan, adanya keutuhan. Mengecam yang namanya perpecahan, permusuhan, perseteruan, keretakan. Sehingga jangan kemudian ribut ketika satunya menang, satunya kalah. Siapapun yang menang, sami'na wa ata'na sebagai penguasa kita, barakallahu fikum. Dan sekali lagi, kita tidak ikutan di dalam pesta demokrasi Indonesia hari ini atau akan datang atau kapanpun adanya, itu bukan karena kita anti pemerintah sama sekali. Bukan berarti kita tidak mentaati mereka, barakallahu fikum. Alasannya seperti yang telah disampaikan tadi, wallahu ta'ala alamu bisawab. Masyaallah. Bagaimana mensikapi undangan pemilu? Apakah ada hikmah jika memenuhi undangan mereka? Jawabannya fanatina azzaqumullah, akan lebih bagus ketika antum memberikan penjelasan kepada penguasa setempat. Kalau cukup dengan Pak RT, enggak cukup kepada Pak Lurah enggak cukup kepada Pak Camat, terus naik ke atas. Memberikan keterangan kepada mereka terkait dengan prinsip antum. Prinsip kami ada demikian. Antum kasih mukadimah terkait dengan keterangan kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara kemaksiatan. Baru kemudian sebutkan, ini perkara yang melanggar agama untuk pemahaman kami enggak ikut-ikutan. Kami enggak nyoblos bukan karena enggak taat, kami enggak nyoblos bukan karena kami pemberontak. Itu lebih bagus. Sehingga kedepannya mereka tahu siapa antum. Oh, itu jangan diundang. Ya, undang tapi datang enggak, terserah dialah. Enak ya. Tahu gitu ya. Barakallahu fikum. Itu kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan barakallahu fikum, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ya khonatina azakumullah, antum adalah orang yang tidak disoroti oleh masyarakat. Hah? Masyarakat antum cuek-cuek aja. Antum mau pergi, mau datang, mau apa, enggak dipikirin sudah. Hah, antum mau pakai ini, pakai itu, enggak dipikir sama mereka. Tidak ada sorotan sama sekali. Ya sudah. Ketika datang undangan, masukkan di radio. Sudah, enggak usah datang. Enggak usah mencoblos barakallahu. Karena mereka cuek. Dan mereka tidak bakal mikir antum. Keadaan yang kedua, ketika antum betul-betul disoroti oleh masyarakat, kunjung oleh masyarakat, antum tidak bisa menjelaskan. Mereka tidak mau tahu keterangannya antum. Antum disoroti, Pak Fulan, terus datang bolak-balik kepada kami. Pak, besok datang. Tegas, serius. Tapi Pak, tidak pakai tali. Datang. Sini segala macamnya repot aja. Ketika antum lari, besar fitnahnya. Memang ini orang kayak teroris. Ini nggak suka dengan NKRI. Atau semisal itu Evan ya. Berarti ada fitnah di situ Evan. Dalam kondisi yang demikian, karena antum belum mampu menjelaskan, antum datang ke TPS tempat pencoblosan suara. Jangan dari awal. Antum kan ada nomor urutnya nih. Dan nomor urut 200 tunggu di rumah aja. Begitu nomor urut 195 atau gitu ya. Datang sebentar 200 atau masuk. Terus sudah jangan disahkan. Jangan pilih salah satunya. Sekedar datang untuk meredam fitnah. Imma antum apa namanya coblos dua-duanya sehingga enggak sah atau enggak sama sekali atau merusak. Dimasukkan gitu guys. Terus cintanya hanya semata-mata untuk meredam fitnah. Tapi kalau zaman sekarang ini, ikhwan, antum kasih keterangan baik-baik, mereka maklum. Dikarenakan angka golput, golongan putih dalam artian tidak ada tinta coblosannya itu, angkanya sangat tinggi di Indonesia ini. Sangat tinggi, barakallahu fikum. Itu kalau pilek, pilihan legislatif ada salah satu dari antum yang menjadi pemimpin golput menang satu putaran. Allah yarhamukum. Nah. Hadza huwa. Barakallahu fikum. Pilpres tahun ini yakhonatina azakumullah subhanallah menjadi pembeda antara Ahlussunnah dan pengaku Ahlussunnah. Pembeda antara Salafi dengan Salafi imitasi. Barakallahu fikum. Allah. Mereka luar biasa. Bahkan bukan semata-mata menyampaikan fatwa sebagian ulama tadi, tapi ikut kampanye. Ikut kampanye. Meminta supaya mencoblos nomor urut A. Gitu. Barakallahu fikum. Kampanye di pondok-pondok mereka, ceramah. Ceramahnya isinya masalah begini-begini. Harus coplos yang ini. Gitu. Terus begini. Coplos yang ini. Ada dengan bahasa-bahasa yang sifatnya dia bahasa-bahasa moderat gitu ya banyak. Tapi kelihatan. Seorang muslim itu pasti memilih pemimpin yang KW1. Tidak mungkin KW2. Tahu KW? Kualitas 1. Tidak mungkin kualitas 2. Ya kan orang paham. Pilih yang bukan yang dari Allahul Musta'an. Dan itu membuat fitnah pada sebagian pihak sampai tersiar di mana-mana. Barakallahu fikum. Salafi nyoblos. Heran tuh masyarakat. Salafi nyoblos. Aneh. Ini biasanya kelompok yang gak mau nyoblos ini. Kok nyoblos? Iya, salafi imitasi. Salafi imitasi. Di antara alasannya mereka, kalau tidak nyoblos yang satu itu, maka nanti yang kedua akan menang. Kalau yang kedua itu bakal menang, nanti di belakang mereka banyak yang namanya orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah dan segala macamnya. Maka pilih dalam rangka untuk menyuarakan gerakan anti Syiah, pilih KW 1, jangan KW 2. Barakallahu fikum, Allahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Ternyata yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita, barakallahu fikum, hatta yang KW 1 welcome, ahlan wa sahla, ketika dia nanti menang yang menjadi menteri agama dari kalangan orang Syiah. Ya bodoh ae. Ya bodoh ae. Dan subhanallah, membongkar isi hati mereka. Dari semua partai yang ada, subhanallah, terang-terangan saya katakan, mereka meminta orang-orang yang bersama dengan mereka nyoblos PKS. Terang-terangan coblos PKS. Waduh, iki dulur tuwa iki. Barakallahu. Nyoblosnya PKS. Alasannya yang paling bersih dan segala macamnya, Allahu musta'an. Dari semua partai-partai yang Islami katanya PKS. Alasannya tidak ada anggotanya, ini anggota yang masuk ke pertarungan pilek tadi itu yang non Muslim. Betul-betul bagus. Ternyata ditengarai yang namanya PKS, dia menampilkan tokoh Kristen di wilayah Papua sana. Ada kelas itu dan segala macamnya. La haula wala quwata illa billah. Ya memang larinya ke sana, Pak. Yang namanya sururi itu kan pecahannya IM, Ikhwan Muslimin. Sekarang dikasih nama PKS. Ya larinya bakal ke sana. Gitu. Yang neo sururi, ya bakal larinya ke para sururi. Ujung-ujungnya Ikhwan Muslimin lagi. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Yang neo sururi juga begitu. Bakal mengalir ke tempat yang sama. Ujung-ujungnya sama. Ada yang terang-terangan, ada yang malu-malu, ada yang nyindir-nyindir dan segala macamnya. Ujungnya hatinya sama ke sana. Kenapa kok PKS? Kenapa? Dikarenakan satu hati. Ada yang apa namanya komentar? Kok PKS? Kenapa gak milih PBB saja? Itu kan Masyumi, partainya Masyumi dan segala macamnya. Kok PKS? Kok gak PBB saja? Ya gak tahu. Allahu musta'ala la hawla wa la quwwata illa billah. Ala kulli hal, bongkar semua yang ada, ya fanatina azzakumullah. Ahlu sunnah tetap prinsipnya A sepanjang masa, gak bakal berubah. Barakallahu fikum. Ya Allah. Kalau hal tersebut, yakni kezaliman penguasa, benar-benar terjadi pada ustaz, apa ya ustaz, sabina wa ta'na. Penane kata dia. Nah. Ya mudah-mudahan bisa menerapkan ilmu yang kita yakini selama ini. Mudah-mudahan. Dan memang betul berat ya. Seperti yang saya katakan, sangat berat. Masyarakat akan memberontak itu. Makanya terus ditanamkan prinsip yang mulia tadi. Tanamkan dalam jiwa, hatinya antum, itikadnya antum. Sehingga kalau seandainya terjadi yang semacam itu pada kita, kita walaupun berat, tapi ya agak sedikit lumayanlah dengan ilmu yang kita miliki tadi itu. Jadi tapi tidak ada caci makian, tidak ada apa namanya anarki, tidak ada berontak. Ya, nelongso aja. Misalkan diambil semua kitab-kitab kita yang selama ini masya Allah kayaknya yang pertama ya. Barakallah itu. Diambil kitab yang ada. Tapi ya nelongso ya nangis gimana lagi? Tapi mudah-mudahan tidak sampai keluar cacimaki, celaan-celaan dan segala macam. Tidak ada yang namanya anarkis atau pemberontakan. Ya walaupun yang namanya jiwa kan hancur kan gitu ya. Harta pribadi apalagi yang kita sukai. Mudah-mudahan bisa. Saya atau antum semuanya. Barakallahu fikum. Dan yang terpenting berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kesolehan penguasa kita. Sehingga kita dikasih penguasa yang terbaik. Penguasa yang baik. Barakallahu fikum. Dan tidak terjadi apa yang disampaikan tadi. Anak mau tanya apa hukumnya menjual remote TV, kabel dan antena TV, onter transfer part TV, tapi nggak jual TV-nya. Lah terus itu untuk apa ya itu jual itu? Untuk mobil. Kan untuk TV, itu namanya ta'awun alal ismi wal udwan. Tinggalkan, ganti yang lainnya barakallahu fikum. Mending antum onter mobil, jelas ya. Barakallahu fikum. Adalah ya jus. Termasuk ta'awud alal ithmi wal udwan. Bagaimana sistem pemilihan pemimpin negara menurut Islam? Masya Allah. Ya, kita bacakan sebentar. Baik, baik, Pak. Caranya. Yang pertama ialah al-ikhtiar liman huwa awla wa afdal. Memilih penguasa yang terbaik, yang paling afdal. Dipilih tentunya dengan ahlul halli wal abdi. Bukan masyarakat yang memilih, tapi ahlul halli wal abdi. Sebagaimana pada pemilihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arwa. Yang kedua, al-ahd bi ahdil awal ila thani. Pemimpin yang pertama menunjuk penguasa pengganti setelahnya dia. Penguasa sepeninggalku fulan. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Yang ketiga, al-ahdu ila nafarin ma'rufin muayyanin li ikhtiyari wahidin minhum. Atau penguasa yang ada menunjuk beberapa orang tertentu yang ma'ruf untuk dipilih satu dari mereka. Seperti tidak hanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda yang menunjuk enam orang. Menunjuk enam orang ahlu syura sepeninggalnya beliau. Kemudian yang terpilih adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ditunjuk fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Kandidatnya enam. Antum musyawarah. Siapa yang paling baik? Ini yang syar'i, ini yang syar'i. Ada lagi cara yang enggak syar'i, tapi kalau berhasil maka diyakini sebagai penguasa Islam, yaitu al-ghalabah was-saif, dengan cara kudeta militer. Ini diharamkan dalam Islam ya, enggak diperbolehkan. Tapi kalau terjadi demikian, ada seorang yang kudeta dan segala macam dan berhasil menguasai kekuasaan yang ada, maka dia diyakini sebagai penguasa yang sah dalam rangka untuk meredam darah kaum muslimin dan meredam fitnah yang ada. Itu merupakan kesepakatan para fuqaha dan para ulama, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Bagaimana alur logika dan dalilnya kita menerima seorang presiden yang terlahir dari sistem demokrasi yang kufur? Sistemnya kufur tapi hasilnya kok diterima? Kita enggak menerima hasil dalam artian sistem, hasil sistem dari demokrasi. Tapi yang kita terima adalah penguasanya. Ini disamakan dengan al-ghalabah was-saif tadi. Ketika caranya enggak syar'i, kudeta militer dengan cara demokrasi pemilu, enggak syar'i. Tapi ketika dia berhasil ditunjuk sebagai pemimpin, maka diakui sebagai penguasa yang sah dalam rangka untuk meredam fitnah dan meredam darah kaum muslimin. Itu dalam kesepakatannya para fuqaha barakallahu fiik. Naam ikhwan. Indonesia kan menganut sistem demokrasi yang di dalamnya ada pemilu untuk memilih pemimpin atau penguasa atau pemerintah yang memungkinkan terpilihnya orang kafir atau penganut Syiah Rafidhah sebagai pemimpin atau penguasa atau pemerintah. Bagaimana komunitas Salafiyin, komunitas Ikhwan, bagaimana Salafiyin mensikapi ini semua seandainya terpilih pemimpin seperti itu? Baik, ini yang dikatakan sebagai kasuistik, kasus tertentu, kondisional. Ketika dihadapkan pada dua pemimpin, satunya muslim, satunya kafir, jelas, jelas ini muslim, ini kafir, hanya dua. Itu kan kelihatan. Prediksi politik itu bisa dibaca oleh yang ahli. Kan gitu ya. Oh ini tenang saja. Prediksinya yang menang muslim. Ya sudah, apa juga ikut campur. Hah? Barakallahu fikum. Kan gitu ya. Kafir muslim di Indonesia ini. Indonesia ratusan juta muslimin. Dikit yang kafir. Insyaallah menang. Sudah, apa juga ikut-ikutan. Kecuali dalam sebuah kondisi yang sangat tertentu. Ketika hanya ada muslim dan kafir. Dan prediksinya sangat kuat yang menang bakal orang kafir. Satu. Yang kedua, kalau orang kafirnya bakal menang, maka negara akan begini, begini, begini, begini dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Maka Salafiyin kembali kepada kibarul ulama. Semua peristiwa, kasus, kondisi ditulis, dilaporkan kepada kibarul ulama. Kemudian minta fatwa kontemporer. Ya Syekh, gini gini gini gini gini gini. Bagaimana sikap kita? Coblos, coblos. Ndak, ndak. Kembali kepada para ulama. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Enak, tenang, nyaman, ada ulamanya para ulama. Hadza huwa barakallahu fikum. Melihat kondisi dan keadaan pemerintah atau pemerintah kita saat ini, mungkinkah mereka bisa menjadi tameng bagi kaum muslimin secara utuh dari perang pemikiran, perilaku, gaya hidup musuh-musuh kaum muslimin? Ya yang ini enggak. Hadisnya terkait dengan perang fisik melawan kaum muslimin. Kalau terkait dengan masalah perang pemikiran segala macamnya, kita dibaliknya para ulama. Para ulama yang ahli dalam perkara membantah syubhat dan penyimpangan-penyimpangan yang ada tempatnya masing-masing. Hadis itu tidak dimaknakan dengan perang pemikiran, tapi perang fisik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam sawab. Apa bahaya tidak taat pada pemerintah? Masya Allah. Banyak. Satu, Anda dikecam dengan ancaman yang disebutkan dalam riwayat tadi. Yang tidak mentaati penguasa, yang tidak di lehernya tidak ada ikatan baiat kepada penguasa, maka dia matinya mati jahiliyah. Dua, dia dinyatakan telah memberontak penguasa. Perkara yang besar-besar. Dan bahaya berikutnya akan menyulut atau akan berdampak kepada pemberontakan penguasa secara fisik. Karena kedina azakumullah, sebagaimana yang terjadi di mana-mana. Jadi bahayanya pada perkara agama. Ketika penguasanya enggak sabar menghadapi antum, antumnya dibantai, ya fisiknya antum juga kena. Karena itu. Bagaimana pendapat Anda tentang Hizbut Tahrir Indonesia yang selalu mengumbar-ngumbar kesalahan pemerintah Indonesia? Kalau demikian keadaannya, mengumbar-ngumbar kesalahan pemerintah, ya jelas itu merupakan pemahamannya Khawarij. Barakallahu fikum. Hizbut Tahrir Neo Mu'tazilah dalam perkara akidah, dan mereka Khawarij dalam perkara pergerakan kepada kepemimpinan. Barakallahu fikum. Bukan Salafi. Betulkah satu hari tidak ada kepemimpinan lebih dibenci daripada 60 tahun di bawah kepemimpinan zalim? Nah, itu diriwayatkan dari sebagian salaf. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan pentingnya adanya penguasa walaupun dia zalim. Barakallahu fikum. Masyaallah. Sebelum pilpres ada fatwa dari MUI yang mewajibkan ikut pemilu dan haramnya golput. Apakah sebuah perkara taat? Tidak ditaati. Ikhwan barakallahu fikum. Fatwa-fatwa yang tidak dibenarkan tidak ditaati. Yang menyelisih dalil tidak ditaati. Walaupun dari MUI. Bagaimana sikap kita jika yang menjadi menteri agamanya seorang Syiah Rafidhah? Terjadi atau belum? Hah? Anggap terjadi. Ya, sikap kita ya berdakwah sebagaimana biasa ya. Kita berdakwah mendakwakan sunnah, kita berdakwah menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangan Syiah Rafidhah. Taraklah itu. Sebagaimana biasa. Saya tidak tahu buku ini. Al-intikhabat wa ahkamuha fil fiqh al-islami Fahad al-ajlan. Wallah alam. Waktunya kok enggak jalan-jalan ya? Allah nasta'an. Bagaimana dengan sabda Rasulullah SAW, man mata duna damihi fahu syahid, wa man mata duna malihi fahu syahid. Barang siapa yang mati untuk membela darahnya, maka dia syahid. Barang siapa yang mati untuk membela hartanya, maka dia syahid. Jika ada penguasa yang merampas hak kita, kemudian kita melawan atas dasar hadis tersebut, benarkah? Tidak benar. Hadis ini dikecualikan penguasa dengan riwayat tadi, wa in akalu malak wa barabu bahra. Ini berlaku untuk selain penguasa. Barakallahu fikum. Jadi kumpulkan anak-anak dua hadis. Asalnya kita menggunakan riwayat ini. Dikecualikan penguasa tidak melawan mereka dikarenakan ada riwayat yang lain yang menerangkan demikian terkait dengan para penguasa. Ada yang menganggap jika ketaatan pada penguasa dengan dalil-dalil yang ada itu adalah dalam negara Islam. Tapi jika negara tidak berhukum dengan hukum Allah, maka tidak ada ketaatan kecuali karena maslahat dan mafsadah saja. Ini pemahamannya kaum Khawarij, di mana mereka mengkafirkan penguasa Indonesia dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Islam. Wahai perkara yang batil, barakallahu fikum. Prinsipnya sunnah, penguasa NKRI adalah Muslim, tidak kafir. Sehingga semua adillah dalil Quran sunnah keterangan para ulama yang tadi terjelaskan berlaku untuk Indonesia Raya juga. Barakallahu fiik. Dalam sholat id di daerah kami selalu mengadakan sholat sendiri di lapangan, tidak bergabung dengan pemerintah desa. Apakah ini boleh? Apakah tidak dianggap memisahkan diri dari pemerintah? Dilihat ya kawan. Kalau memang memungkinkan untuk bergabung dengan pemerintah desa di lapangan, muat banyak, mengadakan sendiri, menimbulkan fitnah dan segala macamnya, maka bergabung dengan mereka semua di lapangan. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak, berjauhan, lapangannya jauh sebelah sana, kalau mengadakan lagi di sini tidak ada masalah, lapangannya kecil atau segala macamnya, halalah bes. Tapi kalau kondisinya sebagaimana yang pertama, maka jangan mengadakan sendiri. Bergabunglah dengan masyarakat Anda. Ta'addudul jama'at fil id, berbilangnya jamaah dalam salat id. Kemudian ta'addudul musallayat fil id, berbilangnya musalla-musalla id. Ini merupakan perkara yang mungkar. Anda bisa membaca dalam fatwa Lajnah Da'imah terkait dengan masalah ini. Caranya harus kejauhan yang tidak menimbulkan fitnah di dalamnya. Allahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Di tempat saya mengenaskan. Saya katakan mengenaskan. Tempat saya ini ya, di Sidayu. Kalau lebarannya berbarengan. Masjid Jami digunakan oleh Nahdliyin. Dari mulai depan sampai meluber ke jalan. Ini jalan dilalui oleh kita-kita menuju ke lapangan. Lapangannya itu, ya misalkan ini masjidnya itu lapangannya sebelah situ. Sangat dekat. Sangat dekat. Masjid Jami'nya menggunakan terong luar, yang di lapangan menggunakan apa namanya, salon besar. Ya sudah. Kalau pas salatnya berbarengan ya Allahu Akbar-nya dua kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang mana ini salat itu? Allahu musta'an. Mengenaskan. Sangat-sangat mengenaskan. Dikarenakan asobiyatun amya, asobiyah fanatisme yang sangat buta. Sama sekali tidak pernah mau gabung antara N sama M ini. Allahu musta'an. Ya, kita kan memilih yang sunnah di lapangan, bukan karena M-nya. Ya gimana lagi? Kalau sudah selesai sholat, kan khutbah. Selesai khutbah, biasanya kalau M lebih cepat. Yang N lama. Jadi gimana? Kita mau pulang nggak bisa. Kalau pas belakang masih sepi. Begitu pulangnya kan sudah ramai. Tertutup jalan yang ada, mau nerobos susah. Ada yang cuek-cuek aja nerobos. Dilihatin sama orang N tadi. Ada yang harus mutar jauh dan segala macamnya. Allahu musta'an. Asabiyatun 'amiya. Sangat menyedihkan, barakallahu fikum. Padahal memungkinkan bagi mereka semua untuk melaksanakannya di lapangan. Dikarenakan lapangannya luas dan 4 petak. Jadi memungkinkan untuk di lapangan berbarengan, syiarnya lebih nampak. Tapi dikarenakan tadi asabiyah dan segala macamnya, akhirnya mereka rela untuk berpisah tempat sholat walaupun berdekatan. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak enak id bareng-bareng itu. Saya kayak gitu ya, tidak enak id bareng-bareng. Terus pokoknya tidak enak. Siarnya itu harus bersama-sama, kok tidak enak atau gimana? Terus gimana? Kalau bersama-sama mereka di sini, ya salamu sendiri. Coba kembali kepada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kembali kepada asofiyah hisbiyahnya masing-masing. Kembali pada sunnah, semua di lapangan, tidak ada yang susah, tidak ada yang rumit, nah, gitu ya. Barakallahu fikum. La haula wala quwwata illa billah. Ada kaki. Cukup dari saya, ada yang mau tanyakan? Selain yang tadi. Saya sampai lupa kalau disuruh nanya-nanya antum mau dikasih hadiah. Besok bisa, kalau enggak lupa. Ada yang mau tanyakan? Sama dengan itu. Oh doa, apalagi. Allahu ta'ala alam bisawab. Cukup? Masya Allah, ahsanta, inter jawabannya, pertanyaannya. Iya, tadi sempat tersinggung terkait dengan orang-orang yang di lehernya tidak ada baiat, kemudian dia mati, maka dia mati jahiliyah. Di Indonesia kan tidak ada yang namanya baiat. Masya Allah. Al-bai'ah takunu bi umur. Yang namanya baiat, barakallahu fikum, itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, al-bai'atu bil yad. Hadzal asl. Baiat dengan tangan. langsung datang kepada penguasa atau pegang tangan dia. Pegang tangannya. Ubayyi'uka ala sam'i wa ta'ah. Saya bayat kamu untuk mendengar dan mentaati kamu. Begitu. Nanti dia mengatakan fi mastata'ta. Sekarang dalam riwayat tadi, semampu kamu. Ini untuk laki-laki. Atau al-bay'atu bil kalam. Dengan bayat dengan ucapan dengan suara. Laki-laki dan juga untuk perempuan secara khusus. Kumpulkan semua muslimat, penguasa yang langsung membayat mereka. Ubayyi'ukunna 'ala kadza wa kadza. Penguasa yang mengatakan demikian. Aku bayat kalian untuk begini, begini, begini, begini, begini, begini. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membayat para sahabat radhiyallahu anhu. Itu disebutkan di akhir surat Al-Mumtahanah. Yang ketiga ialah al-bay'atu bil kitabah aw risalah. Bay'at dengan tulisan atau dengan risalah. Dikirim surat kepada penguasa tadi, isinya adalah mengakui dia sebagai penguasa yang ada. Itu dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma terkait dengan penguasa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dikirim surat dikirim kepada Al-Hajjaj untuk menyatakan dia mengakui dia sebagai penguasa. Barakallah. Enggak mungkin A, enggak mungkin B, enggak mungkin C. Maka minimalnya ialah kita meyakini penguasa yang ada ini adalah penguasa kita yang sah. Barakallahu fikum. Sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Tentu yang mungkin dilakukan di Indonesia Raya ini fa'alaikum azakumullah. Diwujudkan tidak mencaci maki, tidak mencela, tidak menghujat, tidak mengumbar-umbar kesalahan pemerintah, tidak memberontak dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Jadi faham insyaAllah ya. Hada wadihun barakallahu fikum. Kalau itu saya belum tahu. Terkait dengan kasus Palestina, apakah sudah ada fatwa para ulama terkait dengan kunut nazilah, sampai sekarang saya belum tahu. Sampai sekarang saya belum tahu. Ada berita yang sampai kepada kita, Kementerian Agama meminta atau memerintahkan kaum muslimin untuk kunut nazilah. Itu semua ditanyakan, dikirim pertanyaan kepada Syekh Badr Al-Anazi yang kemarin-kemarin. Syekh Badr Al-Anazi hafizahullah bermakna begitu bahwasanya wazir dini menteri agama di Indonesia ini telah menganjurkan Indonesia untuk kunut nazilah, apakah cukup ya Syekh? Beliau mengatakan kalau menteri agama sudah memerintahkan kita untuk kunut maka yakfi, maka cukup. Itu sempat beredar di WhatsApp ya. Dan kemudian oleh para asatidz kita dikaji ulang, diupayakan pertanyaan berikutnya menggambarkan tentang bagaimana kondisi di Indonesia dan bagaimana kondisi yang di Kemenak, pemikiran dan segala macamnya. Akhirnya apa namanya ditanyakan ulang, tapi sampai sekarang belum ada jawabannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan dalam masalah ini fanatina jazakumullah harus kembali kepada Masyaikhul Kibar. Masyaikhul Kibar sampai sekarang belum ada pada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tidak syar'i. Yang ada di Suriah itu barakallahu fikum, kelompok Khawarij melawan pemerintah yang berpemahaman Rafidah. Ya sudah, masih ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Tidak masih ikut-ikutan ya. Yang di Irak juga demikian. Pergerakan yang ada di Irak, ISIS, ISIL, itu semuanya dari Khawarij. Yang dihadapi juga Rafidhah. Jadi masih ikut-ikutan. Jadi kita lebih banyak belajar, mengkaji agama, meningkatkan iman dan takwa dan segala macam, menjauh dari fitnah-fitnah yang ada. Kalau Mesir itu fitnah. Sudah saya katakan fitnah. Sehingga menjauh dari fitnah para keluarga. Ini semuanya setelah saya sudah disampaikan fatwa sebagian masyaikhna di beberapa link-link situs yang ada. Para keluarga. Fatwanya Syekh Shalih Fauzan, fatwanya Syekh Muhammad bin Hadi, fatwanya Syekh Rafi, fatwanya beberapa masyaikh yang lainnya sempat ditampilkan dalam beberapa kasus yang ada para keluarga. Sehingga kita menggunakan bimbingan para ulama. Bagaimana sikap salafi kembali kepada para ulama ketika ada peristiwa semacam itu? sampaikan kepada mereka. Gimana ya Syekh? Gini begini gini. Baik. Apa lagi? Terus ikut siapa? Resmi. Ya kalau enggak resmi kan enggak bakal boleh sama pihak pemerintah. Pemerintah kan melarang pergi ke Palestina. Dicegah. Kecuali yang resmi, yang mungkin jalur-jalur kemanusiaan, mungkin Palamera atau Mercy atau apa begitu. Itu mungkin. Yang ini kalau seandainya tidak jalur yang resmi dari mereka, jangan. Semuanya harus kembali kepada pemerintah kita dan para ulama kita, barakallahu fikum. Nah, ada berita dari pihak kepolisian, barakallahu fikum. Ada mereka yang berangkat ke Palestina atas nama kemanusiaan, tapi sampai sana perang. Kecolongan. Ada beberapa yang dengan visa ini, visa itu, tapi nyatanya mereka ikut perang di sana dan bukan jihad. Di sana tidak jihad ya. Barakallahu fikum. Syurutul jihad ghairu mutawafirah. Syarat-syarat jihad belum terpenuhi untuk di Palestina. Bahkan disebutkan oleh Syekh Shalih bin Sa'd As-Suhaimi hafizahullah, itu merupakan makar konspirasi Yahudi. Zionis Nasrani, Salihis dengan Rafidhah. Dengan Rafidhah. Barakallahu fikum. Allah alam bisa. Amin. Cukup. Cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya kira cukup sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrabbilalamin.